yang selalu, indahnya cinta yang dulu. Kau begitu sempurna di jiwa ini. Tak kuduga kau dusta. Cerita cinta yang pernah tercipta di saat kita berdua, kini hanya kenangan kembali hidupku, dan kini ku sendiri. Tiada kau lagi. Cerita cinta yang pernah tercipta di saat kita berdua, ini hanya kenangan kembali hidupku, dan kini ku sendiri. Tiada kau lagi. Yeah, that's